kalau dipegang apa, kalau naik sedikit aja itu bisa kena apa namanya, atap ya, apa namanya, langit-langit ya. Saking sederhananya, saking sederhananya rumah beliau ya. Kalau rumah kita sekarang antum loncat tinggi-tinggi saja mungkin nggak sampai plafonnya, saking tingginya ya. Tapi bahagia hidup beliau, beliau masya Allah ketika mendapatkan rezeki, ketika itu ada orang yang memberikan mobil kepada beliau, maka apa yang beliau lakukan? Karena beliau punya murid ya, muridnya itu di waktu normal itu 6.000, ketika musim liburan bertambah jadi 10.000. Bayangkan bagaimana punya murid segitu banyak, dan itu semua nggak ada SPP-nya, gratis, makan gratis, luar biasa. Makanya beliau ketika ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau, yang pertama kali terpikirkan di benak beliau siapa? Anak-anaknya tadi, murid-muridnya. Ya, bagaimana agar mereka kecukupan? Bagaimana mereka jangan sampai keluarganya kelaparan karena mereka ini penuntut ilmu? Akhirnya kalau pernah ada diberi mobil mewah, Syekh, langsung perintah ke asistennya, jual. Ya. Tapi itu dakwah, Syekh. Dakwah nggak perlu mobil mewah. Kita beli mobil secukupnya, sisanya untuk makan para penuntut ilmu. Bahagia hidup beliau. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi akhlak mulia seperti akhlak para ulama kita. Ya, merasa cukup dengan hidup yang sederhana, nggak hedonis. Ya, bahaya kalau ulama hedonis, itu bahaya. Karena kalau misalnya dia terbiasa hidup mewah, misalnya terbiasa hidup mewah, kemudian terputus, misalnya harta dia nggak punya, kemudian mau tidak mau dia harus apa? Karena untuk memenuhi kebutuhannya bisa jadi dia tergoda untuk menjual agama, menjual agama. Apalagi zaman sekarang ya, menjual agama itu paling laku. Ya, dekat-dekat tahun politik ini paling laku. Dulu pas zaman saya masih sekolah, masih SD atau SMA, zaman partai masih 3 dulu. Ya, Pak Melan ngerti lah, Pak Melan ya. Ya, zaman partai masih 3 itu ada orang-orang yang, masya Allah, penampilan agamis, fungsinya jadi jurukam, membawakan ayat-ayat Allah untuk menjatuhkan partai lawan. Misalnya ada partai yang lambangnya sapi, fadhbahul baqarah, sembelihlah sapi itu. Allah perintahkan kita untuk menyembelih. Ya. Ada yang apa, partai lambangnya pohon, ya. Innalladzi yubayyi'unaka tahtash syajarah, orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon adalah orang-orang terbaiknya. Ya. Jadi kalau mau menjadi orang-orang yang terbaik, pilihlah yang lambangnya pohon. Saya masih ingat itu, masih ingat. Waktu itu masih kecil, tapi masih ingat ayat-ayat yang mereka bawakan untuk melegalkan apa, partai politik mereka. Nah, apa fungsinya seorang penuntut ilmu itu dia hidup sederhana? Fungsinya seperti ini, agar jangan sampai dia menjual agamanya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Makanya ada cerita, ada seorang kakek datang ke saya waktu itu, dia curhat. Saya baru saja jenguk anak cucu saya yang nyantri nanti di Jawa Timur. Saya mau sedih, tempat tidurnya tipis, bahkan dia harus tidur, kadang-kadang tidur di masjid. Apakah orang mundur itu harus seperti itu? Apakah nggak bisa tidur di seperti di rumahnya, kamar, AC, ya, ada TV, internet, segala macam, nggak belajar nanti kalau gitu. Ya, memang perlu seperti itu, dibentuk seorang penuntut ilmu terbiasa hidup sederhana, agar tidak mudah dia untuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tergoda sedikit, ya sudah, itulah jadinya. Kasihan masyarakat dibodohi, dijual-jual ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan golongan tertentu. Makanya ini yang kita dapati dari para ulama, mereka membiasakan hidup sederhana. Mereka membiasakan hidup sederhana. Baik. Kemudian sekarang rujuk ila sunnah an-nabawiyah. Amma rujuu ila sunnati an-nabawiyyah fa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam tsabitatun baina aydina. Kata beliau rahimahullah, adapun rujuk kepada as-sunnah, jadi sunnah nabawiyah, sunnah nabi, maka sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam tsabitah baina aydina. Ya, sudah dipastikan ada di tengah-tengah kita. Artinya sudah ditetapkan bahwa ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walillahil hamd. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkannya. Wa mahfuzah. Demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Hatta ma kana makdzuban ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna ahlan in bayyanu sunnatahu. Sampai ketika ada di antara sunnah-sunnah Nabi SAW itu yang dibuat-buat, ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dusta kepada Rasul SAW, maka para ulama telah menjelaskan tentang sunnah yang benar. Artinya tidak ada yang ketinggalan. Hadis-hadis palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan tidak boleh ya seseorang mengada-adakan ucapan Nabi SAW yang tidak beliau ucapkan. Ini tidak boleh. Sebagian orang dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, mereka membuat dusta, membuat hadis-hadis palsu. Antum pernah dengar gak hadis yang Nabi berwasiat, mendapatkan wasiat Jibril alaihissalam, barang siapa yang tidak meminta maaf kepada suaminya sebelum memasuki Ramadan, maka dia mendapatkan kecelakaan. Hadis anjuran untuk bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan Ramadan. Broadcast ya, di broadcast. Ya, sebarkanlah. Nah, kalau kalian tidak menyebarkannya, ciri-ciri hoax seperti itu ya. Kalau ada tulisan di bawahnya, ada ancaman atau ada apa pahala yang luar biasa. Misalnya contohnya, barang siapa yang mengkhabarkan tentang kedatangan bulan Muharram, maka baginya surga. Amalan kecil sekali tapi bisa masuk ke surga. Besok Muharram masuk surga. Ya, seperti ini hadis palsu enggak boleh. Ya, walaupun tujuannya baik tidak boleh. Dalam sebuah hadis yang mutawatir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya mut'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta ya atas diriku, maka silahkan ambil tempat duduknya di dalam neraka. Sehingga tidak boleh seseorang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis yang tidak jelas kesohihannya. Ya, maka hati-hati kita. Kalau ada saudara kita yang masih suka broadcast-broadcast semacam itu, peringatkan. Hati-hati dari menyebarkan hadis palsu untuk kebaikan dia sendiri. Ya, pada dia kena dosa, menyebarkan hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW, maka kita ingatkan. Wa bayyanu ma huwa makdzubun alaihi. Demikian juga para ulama telah menjelaskan apa-apa yang dusta dari Rasulullah SAW. Wa baqiyatus sunnah walillahil hamd zahiratan mahfudzatan. Maka dengan demikian sunnah tetap ada dalam keadaan zahirah mahfudzah, senantiasa terjaga. Yastati'u ayyu insanin an yasila ilaiha imma bi muraja'atil kutub in tamakkan wa illa fa fi su'ali ahli al-ilm. Maka siapa saja itu bisa mendapatkan hadis, baik dia dengan kembali kepada kitab-kitab kalau dia mampu, kalau tidak maka bisa dengan bertanya kepada orang yang berilmu. Ya. Nah, ini ketika kembali kepada Alkitab, ingat ya. Seseorang dia tidak bisa hanya menyandarkan diri kembali kepada kitab-kitab dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ketika dia hanya bersandar kepada kitab saja tanpa diberikan, tanpa memiliki ilmu sama sekali, ilmu tentang kaidah usul, usul fiqh atau usul tafsir, dia baca langsung kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi dia salah. Pernah kita ceritakan ya dalam kelas bahasa Arab ya, tentang seorang yang mengalami musibah karena bersandar kepada buku. Ya, bukunya salah cetak. Dia membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbatu sauda da'un likulli dawa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan habbatu sauda, jinten hitam itu adalah obat bagi segala penyakit. Huruf ba itu berapa titiknya? Satu. Kalau ketambahan titik satu lagi menjadi huruf ya. Nah, itu ketambahan titik satu, salah cetak. Ya, atau salah tulis, karena zaman dulu belum ada mesin cetak, kan orang menukilkan dengan menulis tangan. Ya, ada orang-orang yang memang spesial untuk menukilkan atau menyalin. Jadi zaman dulu konsep mesin kopi itu sudah ada, ya, mesin fotokopi, tapi pakai tangan manusia. Pak, tolong dikopikan satu kitab. Siap, ya, besok, ya. Ya ini kalau nggak ada, lagi nggak ada stok, apa namanya? Antrian, ya bisa besok. Ya. Kayak antum di kampus, ya. Di kampus itu dia malam kerja, nyalin. Nah ini mungkin karena nyalinnya ngantuk, banyak orderan, tambah satu titik. Nah dibelilah sama orang tadi. Wah, baca dia kan. Wah, baca harusnya habatus sauda, karena ketambahan satu titik menjadi hayatus sauda. Udah berubah maknanya. Habatus sauda artinya jinten hitam. Hayatus sauda artinya ular hitam. Akhirnya ketika ada, entah dia atau siapa, ada yang sakit, nah diamalkan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, ular hitam adalah obat bagi segala penyakit. Cari dia ular hitam. Kayaknya jadikan obat, mati pasiennya. Ya. Nah ini akibat apa? Dia hanya bersandar diri kepada kitab. Kepada kitab. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, walakin idza qala qail, kaifa tuwafiqu baina ma qulta minar rujui ila kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam ma annana najidu anna unasan yattabi'una kutubul al-mu'allafah fil madahib. Ya. Bagaimana Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan bahwa kita kembali kepada kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita dapati manusia sekarang mereka mengikuti kitab-kitab yang ditulis dalam madhab-madhab. Wa yaqul ana madhhabi kada wa ana madhhabi kada. Dia mengatakan saya madhabnya ini, saya madhabnya itu. Wa ana madhhabi kada hatta innaka la tuftir rajula fataqul fataqulu lahu qala nabi sallallahu alaihi wasallam kada fa yaqul ana madhhabi hanafi ana madhhabi maliki ana madhhabi syafi'i wa ana madhhabi hambali wa ma asbaha dzalik. Bagaimana kita menganjurkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika kita katakan kepada sebagian orang Rasulullah SAW mengatakan demikian dan demikian, maka mereka menjawab saya mazhabnya Hanafi, saya mazhabnya Maliki, saya mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Hambali. Jadi menolak sabda Rasulullah SAW beralasan bahwa dia mengikuti mazhab tertentu. Faljawabu an taqula lahum innana jami'an naqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Maka jawaban terhadap orang-orang yang seperti ini, kalau kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tolak, ini kalau di Timur Tengah mereka masih iktimadnya itu kepada madhab. Jadi kalau ada ucapan kita, misalnya kita bawakan dalil bertentangan dengan madhab yang dia anut, dia akan menjawab, saya madhabnya Hambali misalnya. Artinya dia pengikut Imam Hambali. Atau dia mengatakan saya madhabnya Maliki, pengikut Imam Malik. Ini masih lumayan, bagus. Karena yang diikuti adalah para imam madhab. Tapi kalau di negeri kita, kalau kita bawakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, apa kata mereka? Ya, kiai saya gak bilang begitu kok. Ustaz saya gak bilang begitu. Ya. Jadi lebih parah mana? Lebih parah orang di sini. Ya. Apa ya kalau kita dapati orang di Yaman misalnya, sefanatik apapun dia dengan mazhab. Tapi kalau Yaman itu memang tidak terlalu fanatik sama mazhab, karena asar dari Imam Syaukani. Imam Syaukani kan tidak bermazhab. Ya tidak ada mazhabnya beliau. Sama kayak Syekh Mukbil itu tidak ada mazhabnya beliau. Ya. Sehingga orang di sana pun tidak terlalu kencang mazhabnya, tidak terlalu fanatik mazhabnya. Yang kencang mazhab apa? Fanatik mazhabnya itu mazhab apa pengikut mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Ya, sehingga enggak boleh orang menikah dengan yang selain mazhab ya, mazhab Hanafi. Sampai seperti itu kefanatikan mazhabnya. Bahkan parahnya ya Ikhwan, dikisahkan bahwa mereka saking bencinya dengan mazhab Syafi'i mengarang hadis palsu. Kan namanya Imam Syafi'i itu kan Muhammad bin Idris. Kalau kamu lihat biografi beliau, namanya Muhammad bin Idris. Mereka mengarang hadis palsu untuk menyerang mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan, saya'ti ala ummati rajulun asyarru min iblis ismuhu Muhammad bin Idris. Akan datang suatu saat di tengah-tengah kaumku, di tengah umatku, ya, seorang yang lebih buruk daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Maksudnya siapa? Imam Syafi'i, untuk menjauhkan manusia dari madhab Syafi'i. Bahkan dikatakan bahwa ada seseorang yang ingin menikah dengan wanita bermadhab, yang bapaknya bermadhab Hanafi. Ya. Kemudian ketika menikah, memaksa bapaknya itu ketika akad nikah, kamu harus mengatakan, saya terima nikahnya Fulanah, binti Fulanah, di atas madhab Hanafi. Wah, ini gimana caranya nih? Pertama, gak ada tuntutannya dari Nabi SAW seperti itu ya, mengatakan alat madhab tertentu. Berarti, kenapa kalau saya gak bilang di atas madhab Hanafi? Nikah gak sah, kata bapaknya. Gak sah, harus sebut. Kalau begitu Abu Hanifah anak zina dong. Nyambung gak antum? Ya, bapaknya Abu Hanifah nikah sama ibunya gimana? Gak ada madhab kan? Ah, baru dong ini. Ya, gimana bapak dan ibunya Abu Hanifah menikah? Oh, Abu Hanifahnya belum lahir kok. Berarti nikahnya gak sah kalau menurut bapak dan ibu kan? Nah, demikianlah kefanatikan madhab yang menyebabkan seseorang ya membuat hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan berarti bermadhab salah, para imam bermadhab mereka. Tapi apa? Ketika fanatikus atau kefanatikan itu berlebihan, menyebabkan seseorang terjatuh pada sekian banyak kesalahan. Atau seperti yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Muqaddimah Sifat Salatin Nabi. Ada orang Jepang masuk Islam. Ketemu orang India. Oh, kamu baru masuk Islam, ya. Wajib bagimu untuk bermadhab dengan madhabnya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah adalah pelita umat ini. Oh gitu, ya. Ketemu orang Jawa. Wajib bagi engkau untuk bermadhab Syafi'i. Karena Syafi'i adalah ulama'nya umat ini. Bingung orang Jepang, ya. Ini gimana ini? Udah masuk Islam. Ya. Sehingga apa? Boleh saja bermadhab, tapi ingat kita syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, yang kita ikuti hanyalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan imam madhab sendiri mereka sangat menjauhi adanya kefanatikan kepada mereka. Ada ucapannya Imam Malik yang ini perlu antum catat, yang sudah kita sebutkan dalam banyak dars. Ya. Kullu yukhadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ketika itu beliau berada di hadapan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ucapan seluruh manusia itu bisa kita ambil dan bisa kita tolak kecuali penghuni kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau ingatkan, ucapkan ketika dia, ketika diingatkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau mengikuti, maka ingat syahadat kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Fama makna syahadati anna muhammadan rasulullah? Maka apa makna syahadat anna muhammad rasulullah? Maknaha ta'atuhu fima amar. Makna syahadat anna muhammadan rasulullah yang pertama mentaati perintahnya. Sehingga kalau ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan ulama madhab, maka hendaknya ya kita ambil perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, kemudian membenarkan apa yang dia khabarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi segala perkara yang beliau larang dan beliau ingatkan. Ya, kalau beliau melarang dari sesuatu walaupun manusia memperbolehkannya, maka hendaknya kita tinggalkan. Wa an la yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu kita ibadahi melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh buat aturan-aturan baru dalam ibadah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini makna syahadat. Sehingga ketika ada ucapan para ulama, setinggi apapun kedudukannya, semulia apapun dia, kalau bertentangan dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, maka yang kita ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala insan ana madhhabi kadza au madhhabi kadza au madhhabi kadza, fanaqulu lahu hadza qaulur rasul alaihi salatu wassalam, fala tu'aridhu biqauli ahad. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan mazhab saya seperti ini, ya, maka kita katakan ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tu'aridhu biqauli ahad. Maka janganlah engkau menentangnya dengan ucapan seorang pun. Ya, kalau hadisnya sahih, ya, maka didahulukan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ada kisah dulu salah seorang dari guru kami di Yaman, dia berdakwah di mana? Di suatu kaum. Kemudian ketika itu tidak membaca basmalah ketika Al-Fatihah. Memang ada khilaf di sana. Tapi yang dia pahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan bimbingan para ulama juga, ya, berdasarkan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa shalaitu khalfa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar ma yabda'us shalah illa bilhamdulillah bilhamdulillah. Kata Anas bin Malik, saya salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar, mereka tidaklah memulai salat mereka melainkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Basmalahnya disir. Suatu saat dia diprotes oleh warga. Maka dia sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Anas bin Malik tersebut. Ya. Maka selesai. Selesai masalah. Kenapa? Karena masyarakat sudah apa? Tahu bahwa ini yang dibawakan adalah siapa? Ucapan Anas bin Malik, perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak menjadi permasalahan. Inilah pentingnya kita untuk menghafalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kondisi seperti itu, seorang muslim yang dia tahu bagaimana kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mau membantah pun dia enggak berani terang-terangan. Kenapa? Karena di hadapannya adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul? Ya, inilah pentingnya kita. Makanya kalau sebagian orang mengatakan dakwah sekarang ini sulit, sejak ada dakwah Wahabi, dakwah kita makin sulit. Kenapa? Masyarakat kemana-mana nanya dalil katanya. Nah, ini padahal fenomena yang sangat bagus. Perhatikan, jangan mengada-ada dalam agama. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Ya. Makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man hafidhal hadith qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafalkan hadith, maka akan kuat hujahnya. Akan kuat hujahnya. Baik. Nah, ini yang disebutkan kepada orang tersebut. Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau pertentangkan dengan ucapan siapapun. Hatta a'immatul madahib yanhauna an taqlidihim taqlidan mahdhon. Ya. Sampai para imam madhab, mereka melarang untuk taklid dengan taklid yang membabi buta. Kalau dia memang belum punya ilmu, ya, untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak apa-apa dia taklid. Diperbolehkan seseorang untuk taklid. Tapi begitu jelas, ya, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau pendapat tersebut ternyata menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan, mata tabayyanal haq fa innal wajib ar-ruju' ilaih. Ketika al-haq itu telah jelas, maka yang wajib adalah kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Fanaqulu liman arabna bi madhhabi fulanin aw fulan, nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa taqtadi hadhihi asy-syahadah alla nattabi'a illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita katakan bahwa barang siapa yang mempertentangkan hadis Nabi SAW dengan mazhab fulan atau fulan, maka kita katakan saya dan kamu itu sama. Kita sama-sama bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu konsekuensinya, konsekuensi dari syahadat tersebut, alla nattabi'a illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya kita tidak mengikuti melainkan hanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi sunnah baina aydina wadhihatun jaliyah. Maka sunnah di hadapan kita demikian jelas. Wadhihah jaliyah, jelas dan terang. Walakin lastu a'ni bihadzal qaul an nuqallila min ahammiyati ar-ruju' li kutubil fuqaha wa ahli al-ilm. Akan tetapi bukan maksudku, kata beliau, agar kita nuqallil, artinya tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap pentingnya kembali kepada kitab-kitabnya para fuqaha dan para ulama. Jadi antum harus bisa menangkap pesan beliau. Beliau itu menginginkan pokok kita dalam beragama itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertentangan antara ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan siapapun, maka yang dimenangkan adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan kitab-kitabnya para ulama. Nanti jadi hayatus sauda nanti. Ya. Bal inna ruju'a ila kutubihim liintifa' biha wa ma'rifatu turuq allati biha tastanbitu al-ahkam min adillatiha min al-umur allati la yumkinu an yuhaqqiqa talabul ilmi illa birruju' ilaiha. Bahkan kata beliau, kembali kepada kitab-kitab mereka untuk mengambil manfaat dan mengenal jalan-jalan istinbatul ahkam, untuk menyimpulkan sebuah hukum dari dalil-dalilnya, ya, merupakan suatu perkara yang tidak mungkin terwujud bagi para penuntut ilmu kecuali dengan merujuk kepada kitabnya para ulama. Ini yang kita katakan tadi, jangan membaca hadis dengan pemahaman sendiri, tapi jelaskan, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena satu dalil, ya, ikhwan, ya, dia baru bisa menghasilkan produk hukum yang benar kalau terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, sihatul adillah, dalilnya sahih. Sehingga kesimpulan hukum yang benar tidak akan diambil dari hadis yang lemah. Artinya lemah betul, ya, hadis palsu atau hadis bungkar yang memang tidak bisa terangkat derajat kesahihannya dengan periwayatan yang lain. Yang benar-benar ditolak. Ini enggak bisa kita jadikan dasar untuk menelurkan produk hukum. Pertama wa sihatul al-adillah. Yang kedua sihatul istidlal, pendalilan yang benar. Tanpa menerapkan metode pendalilan yang benar, maka bisa jadi produk hukum yang ada salah. Karena dalam nanti kalau kita belajar, insya Allah nanti setelah selesai bahasa Arab, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan usul fiqh. Di sana ada yang namanya am, ada yang namanya khos. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Ada mutlak muqayyad, ada dalil secara mutlak, ada yang muqayyad. Ya. Ada nasikh mansukh, ada yang dinasikh, ya. Ada yang menghapuskan hukum, ada yang dihapuskan hukumnya. Nah, seseorang tidak akan mengetahui keenam hal ini melainkan harus banyak dia menelaah dalil-dalil yang ada, bukan hanya membaca satu referensi saja. Harus banyak dia membaca dan mengumpulkan hadis-hadis tentang permasalahan tersebut, sehingga dia tahu mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang hukumnya dihapuskan, mana yang menghapuskan. Ya, tanpa menyadari ini semua, bisa jadi seseorang keliru dalam mengambil faedah. Inilah fungsinya kita membaca kitab-kitab para ulama, orang-orang yang telah memiliki ilmu seluas samudra. Ya, setiap hari kerjaannya hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, sehingga pengetahuan hadisnya luas. Ya. Walidzalika najidu ulaikal qaum alladzina lam yatafaqahu ala aidil ulama najidu anna indahum minaz zallati syai'an katsiran. Oleh karena itulah kita dapati orang-orang yang tidak pernah duduk di majelisnya para ulama, tidak pernah bertafaqquh fiddin di hadapan para ulama, najidu anna indahum minaz zallati syai'an katsiran. Maka kita dapati pada dirinya ada ketergelinciran yang sangat banyak. Dan ini banyak sekali ya. Keadaan para dai sekarang di masa kita, kita enggak tahu dia belajar agama di mana. Saya coba lihatlah taklim antum. Kalau jauh-jauhlah di ulil saja. Lihat pamflet-pamflet kajian. Kebanyakan apa? Founder ini, pendiri ini. Ya enggak? Benar enggak? Ya sedih kita kadang-kadang. Ini orang jadi panutan umat, belajar agamanya di mana? Ada yang bilang sendiri, saya belajar atau tidak baca buku sendiri penjara. Jadi dai. Ya. Apa istilahnya? Ustaz gaul. Insyaallah, Ustaz gaul. Sehingga apa? Kita dapati banyak hal-hal yang aneh. Banyak hal-hal yang aneh yang belajar di hadapan ulama. Ingat ya, antum belajar di kampus, ya alumni suatu kampus tertentu bukan berarti antum duduk di ulama. Ya. Duduk di ulama ya di hadapan para ulama, bermajelis tafaqquh fiddin di hadapan mereka. Karena orang bisa saja kampus, alumni suatu kampus, ya dia datang ujian saja, enggak pernah hadir. Ya, apalagi terkenal ada suatu kampus, dia hanya memberikan satu diktat. Ini pelajari. Ya kita ujiannya satu semester, sekitar tanggal segini. Kamu hadir nanti untuk ujian. Pelajari ini. Enggak duduk di hadapan ulama, tinggal belajar saja, baca nanti soal-soal ujian berdasarkan diktat tersebut. Makanya penting untuk melihat background seorang dai. Dia belajar agamanya di mana? Nyantrinya di mana? Ya. Nah, makanya kata beliau, kita menemukan banyak orang yang tidak pernah tafaqquh fiddin di hadapan para ulama mendapatkan, kita dapati keterganjilan yang banyak. Ya. Li'annahum saru yanzuruna bin nadrin aqal mimma yanbaghi ayyanzuru fi. Karena orang yang tidak pernah duduk di hadapan para ulama, dia akan memiliki pandangan yang lebih sempit. Ya, enggak mengambil dari para ulama. Ya'khuduna masalan sahih al-Bukhari. Misalnya dia mengambil sahih al-Bukhari, fayadhabuna ila ma fihi min al-ahadits, kemudian dia ambil hadis-hadisnya, ma'a anna fil ahadits ma huwa am. Padahal dalam hadis tersebut ada am wa mukhassis. Ada am dan khusus, ada yang umum, ada yang khusus. Wa mutlaq muqayyad. Mutlak muqayyad. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan atau membayarkan zakat 10%, 1/10 dari lahan pertanian yang apa diairi dengan air hujan. Ya, kalau dia enggak membaca mukhassisnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi 5 ausuk. Ya, yakni sekitar 300 sha'. 300 sha' itu 1 sha' 4 mud. Jadi ada batasannya, enggak semua sawah yang di area sungai itu 10%, ada batasannya. Nah, kalau dia enggak tahu ini, maka bisa jadi dia ambil kesimpulan yang keliru. Kemudian wa syai'un mansukh. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berziarah kubur. Ternyata ini sudah dimansukh. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Naha kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innahu yudzakirukumul maut." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah karena itu akan mendekatkan atau mengingatkan kalian kepada al-maut. Kalau dia enggak pernah baca hadis ini, yang di dalam sahih Bukhari misalnya larangan untuk berziarah kubur saja misalnya, enggak ada hadis ini. Maka bisa jadi dia melarang orang-orang untuk berziarah kubur, ya. Walakinnahum la yahtaduna ila dzalik fayahsul bihadza dhalal kabir. Karena dia tidak mengetahui hal tersebut, karena keterbatasan pengetahuannya, maka dia pun terjatuh pada kesesatan yang besar. Ini fungsinya kita tafaqquh fiddin di hadapan seorang alim dari para ulama, sehingga dia bisa memberikan kepada kita ya hal-hal yang tidak kita ketahui hanya dengan sekedar membaca. Allahu taala alam shawab nakifulahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.